Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah memasuki sebab yang kedua dari sebab-sebab pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Adapun sebab yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya ibna Adam lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku pada hari kiamat, seorang datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, banyak sekali dosanya, namun kalian datang kepadaku dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, sungguh aku akan datang dengan sepenuh bumi pula ampunan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga ini adalah inti dari sebab diampuninya dosa, yaitu seorang membersihkan dirinya dari kesyirikan. Dosa ada syirik dan ada yang bukan syirik. Dan sebesar-besar dosa adalah apa? Syirik. Karena barang siapa yang mati di atas kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan syirik, tidak bertobat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini firman Allah dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini jika mati dalam keadaan tidak bertobat. Adapun kalau di dunia dia melakukan perbuatan syirik dan dia bertobat sebelum matinya, tobat akan diterima. Namun kalau seorang mati dalam keadaan tidak bertobat dari syirik, ini yang dimaksud dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Iya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita bersama-sama mewujudkan dalam kehidupan kita ini bagaimana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab seorang mendapatkan ampunan pada hari kiamat. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam Sunan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, berkisah, nanti pada hari kiamat ada salah seorang umatku yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ru'usil khalaiq, di hadapan makhluk-makhluk semuanya. Tidak samar, di hadapan makhluk-makhluk Allah. Kemudian dikeluarkan buku catatan orang ini. Ternyata orang ini memiliki 99 catatan, demikian disebutkan dalam hadis. Dan masing-masing catatan itu sejauh mata memandang. Kita yakini apa yang disabdakan oleh Rasul, karena kejadian hari kiamat tidak sama dengan kejadian di dunia ini. Dikeluarkan untuknya 99 catatan, masing-masing catatan sejauh mata memandang. Berisi dosa, catatan dosa. Hanya saja orang ini bertobat dari syirik dan tidak membawa apa? Kesyirikan. Orang ini ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menyangka dirinya akan masuk ke dalam neraka, saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hal laka min hasanah?" Apakah engkau memiliki hasanat, kebaikan yang diharapkan? Atau Allah mengatakan, "Apakah malaikat-malaikatku mendzalimi kamu?" Kata orang ini, "Tidak ya Allah, malaikat-malaikat tidak mendzalimi. Ini memang amalan saya ketika saya di dunia. Tidak ditambah dari amalan-amalan saya, tidak dikurangi. Ini betul-betul amalan saya di dunia, amalan kejelekan." Takut. Dan dia sudah hampir putus asa. Namun kemudian Allah mengatakan, "Sesungguhnya kamu masih punya kebaikan." Dikeluarkan untuk orang ini sebuah kartu. Di atas kartu ini tertulis kalimat, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Allah, apa artinya 99, apa artinya satu kartu ini jika dibandingkan dengan 99 catatan yang sejauh mata memandang ini?" Jadi menganggap ini kecil. Sementara catatan kejelekan dia panjang dan banyak sekali. Kemudian Allah mengatakan, "Sesungguhnya kamu tidak dizalimi." Ya. Kemudian diletakkanlah catatan-catatan yang banyak ini di salah satu timbangan. Kemudian kartu yang tertulis syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, yang tidak lain adalah kalimat tauhid yang dia ucapkan karena ikhlas dan dia dalam hidupnya betul-betul bertobat dari kesyirikan, diletakkan di anak timbangan yang lain. Ternyata lebih berat kalimat tauhid. Dan dia masuk ke dalam surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Ini salah satu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan di awal tadi. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khotoya, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun kalian datang kepadaku dalam keadaan tidak mensekutukan aku, tidak berbuat syirik, bertobat dari kesyirikan sebelum kematiannya, ikhlas karena Allah, tidak ada kesyirikan yang dia bawa, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi." Berbahagialah orang tadi. Allah masukkan dia ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Inilah sebab terbesar seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dia di akhirat tergantung dari bebasnya dia dari kesyirikan. Bagaimana dia mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan? Karena makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan la tidak. Ilah, ilah artinya dalam bahasa Arab sesembahan, ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesembahan banyak, matahari disembah, bulan disembah, patung disembah, jin disembah, Nyai Roro Kidul disembah, banyak sesembahan. Tapi ini semuanya sesembahan-sesembahan yang batil. Adapun sesembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah, tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, kebahagiaan seseorang di akhirat nanti dan diampuninya seseorang di akhirat nanti tergantung dari bagaimana dia betul benar di dalam membuktikan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana di dunia ini seorang juga akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan keselamatan tergantung dari bagaimana dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini. Kalau seorang baik dalam mengucapkan la ilaha illallah dan membuktikannya dengan meninggalkan kesyirikan, di dunia dia akan diselamatkan oleh Allah. Walaupun dia mendapatkan kesempitan sebesar apapun. Ada sebuah kisah yang patut kita renungkan. Allah sebutkan kisah ini di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Anbiya. Yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah kaumnya, ya, ternyata kaumnya tidak mau menerima dakwahnya Nabi Yunus. Sehingga muncul kemarahan pada diri Nabi Yunus. Ditinggal kaumnya oleh Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus marah. Sementara kaumnya masih dalam keadaan kufur. Kemudian Allah mengirimkan tanda-tanda azab kepada kaumnya. Begitu kaumnya melihat tanda-tanda azab, mereka bertobat kepada Allah. beriman. Sementara Nabi Yunus sudah terlanjur apa? Meninggalkan kaumnya. Pergilah Nabi Yunus. Sampai di tepi laut, kemudian naik perahu di tengah lautan. Allah ingatkan kesalahan beliau ini. Kesalahan yang kecil. Allah ingatkan. Allah tegur. Para nabi, para rasul maksum, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Yunus alaihi salatu wasalam berada di atas perahu, Allah kirim ombak yang demikian besar, angin topan. Sehingga hampir saja perahu ini tenggelam dan semua penduduk perahu sepakat ini harus ada yang dikurangi beban-bebannya. Barang-barang dibuang dan seterusnya agar tidak tenggelam semua. Daripada tenggelam semua, sebaiknya kita buang sebagiannya. Ya, kita pun demikian, kalau seandainya kita ini semuanya di atas perahu, ya, kemudian perahu mau tenggelam, ya kita tentunya tidak ingin tenggelam bersama. Ya, kita harus mengorbankan salah satu di antara kita atau beberapa orang di antara kita. Daripada tenggelam semuanya, lebih baik tenggelam sebagiannya, mati sebagiannya. Ya, tapi bagaimana cara kita memilih yang diturunkan, dimasukkan ke dalam laut dengan undian? Ini undian yang diperbolehkan. Ya, maka diundilah ketika itu. Ternyata ketika undian yang keluar adalah Nabi Yunus. Diulangi lagi, Nabi Yunus lagi yang keluar. Subhanallah. Allah takdirkan demikian. Maka mau tidak mau, Nabi Yunus dilemparkan. Kalau sudah dilemparkan ke laut, ada kemungkinan hidup, ada kemungkinan apa? Meninggal. Ya mudah-mudahan hidup. Begitu Nabi Yunus dilempar ke laut, ternyata dimakan oleh ikan. Hud, ikan besar. Masuklah Nabi Yunus alaihi salatu wasalam di dalam perut ikan. Beradalah Nabi Yunus di dalam kesempitan yang luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan kesempitan itu. Zulumat, kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan perut ikan yang demikian menggigit. Dan penuh dengan kotoran tentunya di dalam apa? Perut ikan. Di dalam kegelapan laut dan kegelapan malam. Kegelapan di atas kegelapan. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam? Beliau menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah di tengah kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Demikian disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Ya. Kalimat ini disebutkan dalam surat tadi. Ucapan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan beliau. Sama seperti bapaknya, Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba kita contoh para nabi, para rasul. Tidak menjadi orang-orang yang sombong, merasa dirinya tidak punya salah. Lihat Nabi Yunus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menunjukkan betapa baiknya ibadah beliau dan bersihnya diri beliau dari kesyirikan. Maka Allah pun selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan beliau kembali kepada umatnya, ternyata umatnya sudah beriman kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Iya. Ini contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betul. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi. Ya bna Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya kalian datang kepadaku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, namun kalian datang kepadaku dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepada kalian dengan sepenuh bumi ampunan. Sebagaimana kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat berupa ampunan, demikian juga di dunia kita akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Ya, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, mewasiatkan kita semuanya agar mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Bukan sekedar mengucapkan saja, tapi dalam keadaan bersih dari apa? Kesyirikan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Dan Allah juga mewasiatkan dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim, berserah diri kepada Allah, dalam keadaan kalian mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sekedar mengingatkan perkara yang paling besar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dari syirik dan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.